rap tim ta tap kap di no de hai dam job lam da da la gem un pa de le kai hantar pegang dari awal lon rap kanja. Hantar pegang dari awal lon rap kanja. Besar hati jangan mati penasaran. Jaga rindang tangan ayun langkah goyang-goyang. Mekali-kali lon cuy-cuy hati, cuy-cuy hati, cuy-cuy hati. Rame yang surah abang lagi buka bagam tak berap cinta tak berap di no dehai dam job lam dada lagi mu unpa delekai delekai.